Kecangan pelangi di hiris gerimis, senja pun merangka menutup mentari. Terbilas warnanya ke wajah. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi yang merokak disirami darah. Kemelut melanda tiada kesudahan, kemusnahan pemaharaja lela yang lemah menjadi mangsa.